Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita akan meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Asri Al-Misri atau Hawi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sebagaimana biasa juga akan membaca dari syarah atau penjelasan yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Is Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di dalam akidah ini yang merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, walaupun ada beberapa kalimat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi di dalam buku beliau ini yang dikritik oleh para ulama, tetapi secara umum, secara global, kebanyakan itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka para ulama mengambil dari Al-Quran, demikian juga dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akidah yang pernah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah wahidun la syarikalah. Allah Subhanahu Wa Taala itu satu dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wala syai'a misluhu, tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah Subhanahu Wa Taala. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha ghairuhu, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan qadimun bila tidak, Allah itu adalah qadim, terdahulu, tidak ada awalnya. Daimun bila intiha, terus menerus dan tidak ada akhirnya. Demikian disebutkan oleh beliau. La yafna wa la yabid, Allah Subhanahu wa taala tidak hancur, tidak akan hilang terus menerus. Wala yakun illa ma yurid, tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali dari apa yang Allah kehendaki. La tablughul awham, angan-angan manusia itu tidak sampai untuk membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tudrikuhul alham, demikian juga pemahaman mereka itu tidak sampai untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Hayyun la yamut, Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Qayyumun la yanam, Allah Subhanahu wa taala itu mengurusi makhluknya berdiri sendiri dan tidak pernah tidur. Khaliqun bila hajah, Allah itu yang menciptakan dan tidak ada keperluan dengan Allah menciptakan makhluknya itu. Wallahu al-ghaniyyul mutlaq, Allah adalah zat yang maha kaya secara mutlak. Raziqun bila mu'nah, Allah memberi rezeki dan tidak berbekal. Ini tidak perlu untuk kemudian mengumpulkan. Allah maha kaya. Mumitun bila makhafah, Allah mematikan makhluknya dan tidak takut. Demikian beliau sebutkan di awal-awal akidah ini. Dan yang terakhir kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat, yaitu bahwa jihad maka bersama dengan para pemimpin. Demikian juga untuk kita sholat di belakang imam-imam, walaupun mereka dalam keadaan melakukan kemaksiatan, dan wajib kita tetap taat kepada mereka. Wal hajju wal jihad fardhon madiyan ma ulil amri min aimatil muslimin. Haji demikian juga jihad adalah dua kewajiban yang terus menerus bersama dengan para pemimpin, dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, barihim wa fajirihim, baik mereka orang-orang yang bagus, yang soleh, ataupun orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Terakhir kita sebutkan permasalahan ini. Demikian juga disebutkan wa nu'minu bil kiramil katibin, kita beriman dengan para malaikat yang mulia, al-katibin, yang menulis amalan kita ini, amalan yang bagus, demikian juga amalan-amalan yang berupa kemaksiatan. Fa innallaha ja'alahum 'alaina hafidin, Allah menjadikan mereka itu sebagai penjaga kita, mencatat amalan-amalan kita semua. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan akidah, disebutkan di sini yang ke-111 dari akidah di dalam apa yang dituliskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam bukunya ini, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Wa nu'minu bi malakil maut, dan kita beriman, ahlu sunnah wal jamaah, kita semua beriman tentang malaikat maut, yakni yang mencabut nyawa, yang mematikan manusia, demikian juga jin, demikian juga makhluk-makhluk yang punya nyawa atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan malaikat yang mematikan makhluk-makhluk tersebut, al-muwakkal, yang mereka itu dibebani tugas biqab untuk mencabut arwahil alamin, ruh-ruhnya alam. Dan alam pernah kita sebutkan, bukan di dalam al-usul as-salasah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa kullu ma siwallahi alam, dan setiap yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam. Jadi di sini malaikat maut mereka bertugas untuk mencabut ruh-ruhnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman tentang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh-ruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini di dalam Al-Qidah atau Hawiyah, syarahnya yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala, di antaranya dalilnya adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum. Katakan wahai Muhammad, yang mematikan kalian itu adalah malaikat maut, alladzi ukila bikum, yang diperintahkan untuk mencabut ruh kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, roh kalian itu akan dikembalikan. Ini dalil bahwa Allah SWT memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruh-ruh kita semua. Demikian juga hatta idza jaa ahadakumul mautu tawafathu rusuluna, sampai ketika datang kepada salah seorang kalian kematian itu, maka rasul-rasul kami, yakni utusan-utusan kami, yakni para malaikat Allah Subhanahu wa taala, mematikan dia. Demikian juga di dalam surat Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa ketika datang kematiannya. Dibicarakan oleh para ulama di sini, sebutkan oleh Ibnu Abil Is, yakni apa yang kita sebutkan tadi, kadang-kadang disebutkan bahwa yang mematikan itu adalah malaikat al-maut. Ini yang pertama, surat As-Sajdah tadi ayat yang ke-11. Kemudian yang berikutnya, yakni rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya tadi, yang terakhir, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, Allah Subhanahu wa taala mematikan jiwa ketika datang kematiannya. Bagaimana ini, seakan-akan terjadi perbedaan. Kemudian beliau mengatakan, mendudukkan di sini, qulu dzalika biidznillah, ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qada'ihi wa qadarihi, qada' dan qadar Allah Subhanahu wa taala. wa hukmihi wa amrihi, hukum Allah demikian juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa shahat idafatul atawaffa ila kulli bihasbihi. Jadi sahih, boleh untuk kemudian disandarkan untuk yang mematikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, atau kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang langsung mencabut nyawa hamba tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atau terhadap rasul-rasulnya ini tadi. Ila kullin, kepada semuanya tadi sesuai dengan keadaannya. Jadi tidak ada kemudian dipermasalahkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan malaikat maut, dan malaikat maut itulah termasuk dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dibicarakan tentang masalah ruh, bahwa malaikat maut itu adalah yang mencabut ruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perselisihan di antara para ulama, apakah ruh itu, apakah dia itu bagian dari badan atau tidak bagian dari badan, atau suatu yang tenang, atau dia cuma suatu yang abstrak, atau bagaimana. Ini dibicarakan oleh mereka. Kemudian disimpulkan di sini oleh beliau di halaman 603. Ini bisa ditulis, wattafaqa ahlus sunnah wal jamaah ala annaha makhluqah. Sepakat para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah maksudnya para ulama yang mereka itu berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah yakni mereka itu bersepakat, berkumpul, tidak berpecah belah. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka sepakat bahwa ruh itu adalah makhluk, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa yang menukilkan kesepakatan ini adalah Muhammad bin Nasr, bin Nasr al-Marwazi, demikian juga Ibnu Qutaibah. Jadi ini sepakat mereka semua, para ulama, bahwa ruh kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berikutnya, kesepakatan di antara para ulama setelah tadi yakni dicatat bahwa itu adalah makhluk, waladhi yadullu alil kitab wa sunnah wa ijma' ashabah, demikian juga yang menunjukkan padanya Al-Qur'an, demikian juga hadis Nabi, demikian juga kesepakatan para sahabat, wa adilatul akal, demikian juga akal, anna nafsa jismun mukhalifu bil mahiyah li hadzal jism al mahsus. Ruh itu adalah nafs, atau ruh itu adalah suatu jism. Jism yakni benda yang menyelisihi jism atau badan yang kita rasakan sekarang ini, tangan kita, kaki kita. Jadi ruh itu adalah bukan badan kita ini. Sepakat. Ini ditulis bahwa jiwa atau ruh itu adalah benda, bukan badan yang kita miliki ini sekarang. Wa jismun nurani alawi. Walaupun sebagian di sini oleh Syekh Jamil beliau menyebutkan wala alam kalimat ini, tapi demikian disebutkan oleh Ibn Abil Is. Jadi ruh itu adalah benda nurani berupa sinar alawi yang tinggi. Jadi tadi sepakat mereka bahwa itu adalah apa? Badan atau benda selain badan kita ini sekarang ini, yang kita rasakan ini, yang untuk memegang atau mungkin menarik dan sebagainya, atau kita lihat dengannya, bukan itu, tapi benda yang lain. Dan dia itu adalah nurani berupa sinar yang tinggi, khafifun yang ringan, hayyun hidup, mutaharrik bergerak, ini ruh. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Waktu itu orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ruh itu. Kemudian turunlah wahyu, qul ruhu min amri rabbi, katakan bahwa ruh itu adalah perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit ruh itu. Dalam Al-Qur'an ini, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan nanti tentang keluarnya ruh itu dari jasad kita ketika kita dalam keadaan mati. Jadi dia itu adalah jism, benda yang ringan, hidup, mutaharrik, bergerak. Kemudian dikatakan permisalannya, wa yasri fiha sarayanil ma' fil ward. Disebutkan permisalannya seperti mengalirnya air dari mata air, atau tempat keluarnya air itu itulah ruh, seperti keluarnya itu. Demikian juga permisalan yang lain, wasarayani dun fi zaitun, lentera itu yang di situ ada minyaknya, itulah keluar di situ. Demikian juga permisalannya, wanar fil fahm, api atau bara yang ada di dalam arang itu, yang dia menjadi bara itu, seperti itu, bersama dengan badannya itu. Ini dipermisalkan oleh beliau. Famadamat hadhil a'dha' salihah li qubulil athar al fa'idah, selama badan kita ini, jasad kita ini masih pantas untuk menerima bekas yang mengalir pada ruh itu, min hadzal jism al latif, dari benda yang lembut tadi, yaitu ruh itu, baghiya dzalikal jism al latif syarian fi hadhil a'dha', maka masih ruh itu, benda yang lembut itu, ruh itu berjalan di badan kita ini. Wa afadaha hadhil athar, dan memberikan faedah bekas ini. Ruh kita ini memerintahkan untuk melihat. Ya kan? Ini dari hati kita, akal kita memerintahkan yang itu ruhnya itu. Maka kemudian kita melihat. Ini kita memerintahkan untuk tangan kita ini memegang. Selama masih pantas kemudian badan kita ini menerima ruh tersebut untuk menggerakkannya dalam keadaan sehat, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih tersisa ruh itu dalam badan kita, dan memberikan athar bekas, minal his wal harakah wal irad al iradiyah, dari his yakni panca indera, demikian juga gerakan keinginan kita, ingin ini ingin itu. Selama badan kita ini masih bisa menerima ruh itu, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bergerak, berjalan, makan, merasakan manis, merasakan kesenangan, kesedihan dan sebagainya, maka dia masih bisa menerima, masih bisa bercampur antara ruh itu dengan badan kita. Wa idza fasadat hadhihi, apabila telah rusak ini, dengan apa rusak itu? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bisa babi istila'il akhlat al-ghalidha 'alaiha, dengan sebab lebih tingginya campuran yang berat atasnya, wa kharajat an qabuli tilkal athar, dan keluar untuk tidak mau menerima bekas dari keinginan ruh itu, sudah tidak bisa lagi. Entah mungkin dia yakni tertabrak, atau mungkin tertembak atau yang lainnya, tidak bisa lagi diperintahkan badan itu, ruh itu tidak bisa lagi untuk melaksanakannya atau yang lainnya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, faraqar ruh al badan, maka ruh berpisah dengan badan, tidak bisa lagi bertemu antara ruh dengan badan. Wang fasola ila alamil arwah, maka berpisah dia dari menuju alam arwah, alam ruh. Ini secara ringkas adalah seperti itu. Ini selama ruh itu masih bisa bergabung dengan badan, maka masih tersisa kehidupan dia itu. Kalau kemudian Allah mengendaki dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka berpisah dan menuju ruh itu kepada alam arwah. Kemudian juga disebutkan di sini oleh beliau tentang dalil-dalil bahwa ruh itu adalah makhluk. Di antaranya surat Az-Zumar ayat 62. Qalu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Berarti menunjukkan bahwa fahada amun ini umum. La takhsis fihi biwajhin ma, tidak ada pengkhususan dari sisi yang lain. Yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, menunjukkan bahwa ruh itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Zakaria, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dan sungguh aku telah menciptakan engkau, wahai Zakaria, sebelumnya, dan engkau walam taku syai'an, dan engkau sebelumnya tidak ada. Ini menunjukkan bahwa itu adalah makhluk. Demikian juga dalam surat Al-Insan ayat 1, hal ata'ala al-insan, apakah datang kepada manusia, hinu minadhar, suatu saat dari waktu-waktu, lam yakun syai'an madhkura, tidak ada sesuatu yang disebutkan. Ya, ini tidak ada, sebelumnya itu ruh, tidak ada. Dia menunjukkan bahwa itu adalah makhluk. Dan yang namanya al-insan, manusia itu, ismun li ruhihi wa jasadihi. Yakni manusia itu adalah suatu benda yang terdiri dari ruh, demikian juga jasad. Baru itu dikatakan manusia. Dia seorang manusia, berarti menunjukkan apa? Di situ ada ruh yang menggerakkan dia. Demikian juga ada jasad yang kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan tadi. Itu baru dinamakan manusia. Kalau kemudian di dalamnya ada ruh, demikian juga ada jasad. Kemudian setelah disebutkan bahwa kita beriman terhadap malaikat maut yang mereka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh-ruhnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengingat bahwa kalau dia kemudian berpisah dengan badan dia, ini ruhnya itu berpisah dengan badan dia, maka dia mendapati alam yang lain. Ini alam setelah kehidupan dia. Tidak ada lagi amalan. Oleh karena itu sampai disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, waktu itu budak beliau, yakni Hanif Maula Utsman bin Affan, menyebutkan bahwa Utsman bin Affan suatu saat beliau berdiri di atas kubur. Ini waqafa Utsman bin Affan ala qabr, ala qabr, beliau berdiri di atas kubur ketika mau dikuburkan. Fabaka, kemudian beliau menangis, hatta balat lihyatuhu, sampai jenggot beliau itu basah. Menunjukkan bahwa dulu para sahabat biasa memelihara jenggot, sampai ketika menangis jenggotnya dalam keadaan basah. Kemudian ditanya, kenapa engkau menangis? Kemudian beliau mengatakan, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabr awwal manazilil akhirah, faman naja minha fama ba'dahu aisar minhu. Sesungguhnya alam kubur itu, alam kubur, setelah kita hidup kemudian berpisah jasad kita itu dengan badan kita, tidak bisa lagi diperintahkan badan itu, maka memasuki alam kubur. Maka Nabi mengatakan sungguhnya alam kubur itu adalah pertama dari rentetan-rentetan hari akhir. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka setelahnya adalah mudah. Dan barang siapa yang sebaliknya tidak selamat, fama ba'dahu, yang setelahnya itu adalah lebih menyakitkan. Ini faman naja minha fama ba'dahu aisar minhu. Oleh karena itu Nabi mengatakan, al jannatu wan naru aqrabu min siraqi na'laikum. Surga dan neraka itu lebih dekat daripada kedua tali sendal kalian. Ya, ini dekat sekali, karena kalau kita mati sudah tidak ada lagi amalan. Apabila nikmat selamat di alam kubur itu berarti sudah surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian dia mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dekat sebenarnya kita dengan surga dan neraka. Sampai Nabi tadi menyebutkan surga dan neraka itu lebih dekat daripada tali sendal kita. Dan disebutkan di situ oleh para ulama, ada ciri-ciri seseorang dikatakan dia dalam keadaan husnul khotimah. Ini mungkin bisa disebut, ditulis di sini. Disebutkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di situ ciri-ciri seseorang dikatakan husnul khotimah. Mungkin bisa ditulis, sebutkan di sini. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis yang sahih. Hadis yang terkenal, yang masyhur. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini ciri yang pertama, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapan dia itu la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berapa banyak di situ sebutkan orang-orang soleh itu ditalkin oleh keluarganya atau bahkan oleh murid-muridnya. Dan Nabi sendiri memerintahkan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Yani talkinlah orang-orang yang akan mati di antara kalian itu dengan kalimat syahadat ini. Dan disebutkan di dalam bahasan Bulughul Maram bahwa hukumnya itu adalah sunnah. Disebutkan juga kadang makruh apabila terus-menerus. Yani kalau kita memaksa orang yang mati itu, yang mau meninggal ini dengan kalimat syahadat, kadang-kadang dia bisa marah. Jadi kita harus pandai. Harus pandai, yakni untuk kemudian membimbingnya, jangan dipaksa. Kadang-kadang malah nanti keluar dari situ ucapan yang jelek. Jadi sebagian mengatakan makruh kalau kemudian dalam keadaan dipaksa dan sebagainya dengan bagus. Bahkan di antara mereka sampai ta'arid, yakni memberikan isyarat. Menampakkan saja, memberikan isyarat. Orang-orang yang cerdas, yang pandai atau mungkin terbiasa dalam hal ini bisa mengetahui isyarat. Pernah kita sebutkan kisahnya bagaimana? Kisahnya Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala, al-hadith. gurunya Abdurrahman Ibn Abi Hatim, kawannya bapaknya, ini kawannya Abu Hatim Ar-Razi. Bagaimana waktu itu ketika mau meninggal Abu Zura'ah ini, maka murid-muridnya merasa enggan, bagaimana mentalkin guru kita, seorang pemahaman hadis, mengetahui ilal-ilal hadis, bagaimana buku Ilal Ibn Abi Hatim itu penuh dengan ucapannya Imam Abu Zura'ah. Demikian juga ucapan bapaknya Abu Hatim. Maka diantara muridnya ada yang punya kepandian. Disebutkan di situ hadis Nabi SAW kita sebutkan tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Menyebutkan sanad tetapi sengaja disalahkan. Dan gurunya ini Abu Zura'ah paham. Oleh ada sanadul Hamid ila akhirih, kemudian sampai sebelum sampai kepada rawi sahabat ini Abdullah bin Mas'ud disalahkan. Sengaja disalahkan, kemudian Abu Zura'ah dalam keadaan istihdor mau meninggal ini mengangkat matanya, membuka matanya, kemudian melanjutkan hadis tadi, membenarkannya sampai kemudian An Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Belum sempat menyelesaikan hadis ini, barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, kemudian belum sempat menyelesaikan beliau meninggal. Meninggal berarti akhir kalimat dia itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, ini ciri yang pertama. Dan tadi datang di situ hadis Nabi bahwa kita hendaknya untuk mentalkin orang-orang yang mau meninggal itu dengan kalimat syahadat ini. Tapi dengan bagus, jangan kemudian dipaksa, karena kadang-kadang malah kemudian marah dan keluar dari situ sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian ciri yang kedua, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi mengatakan idza aradallahu bi 'abdin khairan asalahu atau istakmalahu. Kalau Allah menghendaki hambanya itu kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala asalahu, disebutkan maknanya adalah apa? Iqbaluhu ala ta'ah. Allah jadikan hamba ini menerima, menuju, membiasakan diri untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhir kehidupan dia. Ketika walau alam dia rugi ketika masih muda bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah kehendaki kebaikan dia, timbul pada diri dia itu untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia rugi, tidak memenuhi kehidupan dia ketika muda itu dengan taat, tapi suatu kebaikan sudah. Kemudian dia penuhi masa-masa tua dia itu, yang dulu tidak pernah mendatangi masjid, datang ke masjid membaca Al-Quran. Dan dianjurkan oleh para ulama bahwa orang-orang ahlul hadis, kalau tampak pada diri dia itu mulai berubah, maka hendaknya keluarganya itu menyibukkan bapaknya ini untuk membaca Al-Quran. Ya, kalau terjadi agak perubahan-perubahan, ikhtilat, campur baur hafalannya, mudah marah dan sebagainya. Dulu memang masya Allah, mungkin jarh ta'dil dan sebagainya. Ketika agak tua, ya ini sesuai dengan apa yang di samping dia. Sudah sibukkan dia itu dengan apa? Dengan baca Al-Quran, untuk bertobat, sholat, suatu kebaikan sudah. Demikian juga orang-orang yang Allah kehendaki ketika masa mudanya mungkin banyak bermaksiat, kemudian Allah kehendaki kebaikan dia, Allah sibukkan dia untuk menuju kepada ketaatan, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ciri yang kedua bahwa dia itu husnul khotimah. Kemudian dia meninggal dalam keadaan yang bagus. Kemudian berikutnya, ciri yang ketiga dari husnul khotimah, hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Maut disebutkan dalam dibahas di dalam Bulughul Maram. Mautul mu'min bi arqil jabin. Kematian seorang mukmin itu dengan arok, dengan keringat yang ada di dahinya, di keningnya, di jidatnya itu. Ya. Yani dia itu mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan di dahinya itu keluar keringat. Sebagian para ulama menggiring atau ingin memberikan pembahasan atau penjelasan kenapa sampai keluar keringat di dahi dia. Ada yang mengatakan ya ini dalam keadaan dia itu yu'alijul maut, menghadapi kematian. Karena Nabi mengatakan innalil mauti sakarat, sesungguhnya di dalam kematian itu ada sakarat, sakaratul maut, sesuatu yang berat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasakan dua kali lipat. Ya ini berat waktu itu. Ketika sangat beratnya itu menghadapi kematian sampai apa? Sampai keluar keringat kemudian meninggal. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya dalam keadaan mudah. Setelah itu, pertamanya dalam keadaan sulit sampai keluar keringat, tapi kemudian dicabut dengan mudah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan, tapi ini sebagian mengatakan terlalu berlebihan. Jadi dia merasa malu, istihya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa malu karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia dan sebagainya sehingga sampai keluar keringat. Demikian dikatakan. Tapi yang pertama tadi insyaallah lebih tepat. Keluar keringat di dahi dia itu, di jidat dia itu. Karena apa? Karena dia itu waktu itu menghadapi sakaratul maut, kemudian dia meninggal sehingga keluar keringat itu. Demikian Nabi mengatakan itu termasuk ciri husnul khatimah. Kemudian yang keempat, di antara ciri-cirinya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min muslim yamut, tidak ada seorang muslim yang meninggal, tidak ada seorang muslim yang meninggal yaum au lailatal jum'ah, hari Jumat atau malam Jumat. Tidaklah seorang muslim yang dia itu meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Illa waqahullahu min fitnatil qabr, kecuali Allah akan melindungi dia itu dari fitnah kubur, siksaan kubur, cobaan. Fitnah ini cobaan, cobaan di alam kubur. Allah selamatkan. Menunjukkan dia mendapatkan kenikmatan dalam kuburan dia itu. Ini termasuk ciri-ciri yang bagus juga. Walaupun kita tidak bisa kemudian memastikan bahwa dia akan menghuni surga atau yang lainnya, tetapi di sini tanda-tanda bahwa dia dalam keadaan husnul khotimah, meninggal di hari Jumat, insya Allah kita husnudzan kebaikan kepada dia. Demikian juga di malam Jumat dia meninggal, suatu kenikmatan waktu itu, insya Allah orang-orang soleh. Nas'alullah at-taufik bima yuhibbu wa yardha, untuk mendapatkan ciri-ciri dari orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian juga yang ma'ruf, jadi orang-orang yang di itu meninggal di medan perang. Demikian juga orang-orang yang disebutkan syahid akhirat, orang yang dia itu kejatuhan batu atau rumah. Demikian juga orang yang sakit perut. Demikian juga orang yang tenggelam. Demikian juga orang yang sakit ta'un, wabah, wabah di daerah dia itu. Maka ini termasuk juga orang-orang mendapatkan insyaallah husnul khatimah. Ini beberapa hal yang berkaitan tentang masalah husnul khatimah, ciri-ciri orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian disebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan ucapan Ibnu Qudamah di dalam Lum'atul I'tiqad. Yani beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, "Wa fitnatul qabr haqqun." Fitnah kubur itu adalah benar. Wasu'alu mungkar wa nakir hakun, pertanyaan mungkar nakir benar. Wal ba'tsu ba'dal mauti hakun, kebangkitan setelah kematian itu benar. Disebutkan di sini oleh beliau, oleh Syaikh Utsaimin, karena kita masih membahas tentang masalah malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh-ruhnya orang-orang yang beriman, demikian juga orang-orang yang kafir, demikian juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ketika dia meninggal, maka nanti dia akan mengalami fitnah kubur, dan itu adalah termasuk akidah kita meyakini fitnah kubur. Fitnah kubur disebutkan di sini al fitnatu lughatan al ikhtibar. Ini fitnah kubur. Apa itu fitnah? Fitnah itu secara bahasa artinya cobaan, ujian, ikhtibar, ujian. Jadi fitnah itu artinya ujian, cobaan. Wa fitnatul qabr su'alul mayyit an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan terhadap mayit tentang Rabbnya, tentang agamanya, demikian juga tentang nabinya. Itu namanya fitnah kubur. Fitnah kubur berarti ujian atau pertanyaan kepada mayit tentang siapa Rabb dia, siapa nabinya, apa agamanya. Itu. Jadi fitnah kubur berarti apa? Ujian. Ujian kepada mayit. Ditanya dia nanti, siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Tiga perkara ini. Wa yasabita bil kitab sunnah, dan itu tetap, yakni benar. Di dalam Al-Qur'an demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalilnya fitnah kubur itu adalah yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap di dalam kehidupan dunia, demikian juga di dalam kehidupan akhirat. Ditanya nanti dia akan menjawab. Demikian juga Nabi menyebutkan, al-muslim idza su'ila fil qabr syahida an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Ya, Nabi mengatakan bahwa seorang muslim itu apabila ditanya di dalam kuburannya, maka dia bersyahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan di tadi disebutkan adalah muttafaqun alaih. Karena kemudian disebutkan Nabi menyebutkan ayat tadi. Kemudian saya menyebutkan wasail malakan, yang bertanya itu dua malaikat. Setelah kita meninggal dicabut oleh malaikat pencabut nyawa itu, berpisah badan kita dengan roh kita. Kemudian disebutkan dalam hadis yang panjang Barak bin Azib, mungkin suatu saat kita sebutkan hadis yang panjang itu. Setelah dia keluar dari badannya, maka kemudian langsung dia naik ke langit, roh yang bagus itu. Kemudian dipanggil dengan nama yang paling bagus yang pernah dia punyai dulu dunia. Mungkin nama-nama dia hijrah dia, ya, itu nama yang dia sukai dulu. Dipanggil nama dia itu, kemudian dikasih minyak wangi, kemudian diletakkan permadani sampai ke langit. Minta izin masuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit dibukakan. Kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikembalikan lagi ke alam kuburnya itu. Kemudian ditanya di sini oleh dua malaikat. Berbeda dengan orang kafir. Dalam keadaan dihempaskan ruhnya dia itu minta izin naik ke atas, tidak diizinkan, baunya adalah sangat busuk, dipanggil dengan nama yang paling jelek yang dulu pernah dia miliki. Dilemparkan ruhnya itu kemudian ke kuburannya. Dan semuanya ditanya oleh dua malaikat. Wasailu malakan liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menyebutkan innal abda idza wudi'a fi qabrihi, sungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya sendirian dia. Sebutkan di situ idza mata ibnu adam taba'ahu salasah fayarji isnan wa yabqa wahid. Apabila bani Adam dia itu masuk kepada kuburan, dia diantarkan jenazah dia itu, maka yang mengikuti itu tiga, maka kembali yang dua dan tersisa satu. Fayarji ahluhu wa maluhu, harta yang dia cintai, istri yang dia cintai, mungkin anak-anaknya yang dia mengharapkan, keluarga dekat dia, orang tua dia, demikian juga mungkin kawan-kawan dekat dia, orang-orang yang dia cintai itu pergi semuanya, tidak tersisa. Demikian juga harta yang dia miliki yang dulu pernah dia usahakan akan kembali semuanya. Wayabqa wahid, maka tersisa satu itu, yakni amalan dia itu. Dia akan menemani dia nanti di kuburan. Kalau dalam keadaan yang bagus akan menjadi seseorang yang dalam keadaan bagus perawakannya. Demikian juga di sini Nabi mengatakan, seorang hamba apabila diletakkan dalam kuburnya, watawala anhu ashabahu, kemudian tawallah pergi sahabat-sahabat dia itu, pergi sendirian dia dalam alam kubur itu. Laisal gharib gharibu syami wal yamani innal ghariba gharibul lahdi wal kafani. Jadi tidaklah orang asing itu, yang dia itu orang asing, orang Yaman atau orang Syam, yang dia itu tinggal di tempat lain. Atau kita orang Indonesia pergi ke Yaman atau mungkin pergi ke Saudi atau yang lainnya, atau ke Syam sendirian tidak ada kawannya. Bukan itu orang asing. Innal ghariba gharibul lahdi wal kafani. Sungguhnya orang asing itu, yang dia itu asing di dalam lahat, yang lahat dia itu. Demikian juga bersama dengan kafan. Ini tawala anhu ashabahu, pergi sahabat-sahabat dia cinta itu. Innahu la yasma'u qar'u ni'alihim. Dia mendengar gesekan dari sandal-sandal kawan-kawan dia itu. Ini setelah semuanya pergi, sampai yang terakhir pergi itu dia meninggalkan dia di alam kubur itu, sampai-sampai dari ijtihad Amr ibn As radhiyallahu anhu, waktu itu beliau mewasiatkan kalau dia meninggal untuk kemudian disembelih di situ, apa? Yakni duduk di situ sahabat-sahabatnya. Yakni semisal atau sejarah seperti seorang yang membagikan yakni unta yang sapi atau binatang yang dia itu disembelih di situ. Ijtihad beliau. Sebenarnya tidak ada bimbingan Nabi SAW. Ini supaya menemani dia mungkin maksudnya. Ya ini ketika kemudian pergi sahabat-sahabatnya itu, qala ya'tihi malakan fayuqidanihi, maka datanglah dua malaikat. Ini dalilnya. Yang bertanya itu adalah dua malaikat. Maka mendudukkan dia itu, didudukkan kemudian ditanya. Kemudian disebutkan siapa yang bertanya. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang nama ini, tapi Syekh Albani mensahihkan wa ismuhuma, dan nama dua malaikat itu Munkar wa Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir. Kama rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah marfu'an, sebagaimana sebagai Imam At-Tirmidzi dalam hadis Abu Hurairah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Albani wa sanadu hasan wa huwa ala syarti Muslim. Syekh Al-Albani mengatakan syaratnya adalah hasan sesuai syaratnya Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jadi siapa nama malaikat yang menanya ini, namanya Munkar Nakir. Sebagian mengatakan dhaif. Kemudian wasu'alu am. Syekh Utsaimin mengatakan dan pertanyaan itu umum. Lil mukallifin, untuk orang-orang mukallafin, orang-orang yang terbebani syariat. Minal mu'minin wal kafirin, sama saja orang-orang mu'min atau orang kafir semuanya ditanya. Wa min hadhil ummah, demikian juga dari umat ini. Wa ghairihim, atau selain dari umat Islam. Alal qaul as-sahih, dari pendapat yang benar. Kemudian di antara yang tidak mendapatkan pertanyaan ini, jadi pertanyaan ini semuanya adalah umum, mukmin kafir semuanya ditanya. Yang tidak termasuk siapa? Sebutkan di sini oleh Syaikhul Utsaimin, yang keluar dari permasalahan ini, yang dia tidak ditanya. Wa yustasna min dzalika, yang dikecualikan dari ini, tidak ditanya sama sekali. Bahkan dimisalkan seperti jalan, istilah kita ini jalan tol, langsung dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang sahih bahwa roh orang mukmin itu langsung di surga. Disebutkan dalam hadis bahwa dia itu makan buah-buahan yang ada di ini pohon-pohon surga. Adapun arwahnya orang-orang yang meninggal itu ditembolok burung-burung yang hijau, pergi dimanapun berada. Kita umpamanya kalau pergi ke suatu tempat, umpamanya di situ tempat yang indah dan sebagainya, ingin untuk kemudian seperti apa? Burung pergi kemana-kemana, ya kan? Tidak terbatas. Maka demikian orang yang mati syahid, maka dia pergi bersama dengan burung itu dimanapun dia berada, diinginkan di surga-surga itu, ke pojok sana, ke pojok situ. Kalau kita di dunia tidak mungkin. Demikian disebutkan tentang ruhnya orang-orang yang meninggal. Wistasna min dzalika asyhad, dikecualikan di situ orang yang mati syahid. Di hadis rawahu Nasa'i, disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Demikian juga waman mata murabiton, demikian juga orang yang dia itu berjaga-jaga fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sini hadisnya, kenapa mereka itu tidak mendapatkan pertanyaan di alam kubur, langsung mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian masuk dalam surga akhir gitu, tidak. Tapi di sini demikian disebutkan bahwa ruhnya orang-orang beriman demikian di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu disebutkan di sini hadis? Hadis tadi yang disebutkan hadis Imam, yang disebutkan dari Imam Nasa'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah," ini seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ma balul mu'minin yuftanun fi kuburihim illa syahid?" Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang mukmin itu dicoba, difitnah di kuburnya kecuali orang mati syahid? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kafa bi bariqati suyuf ala rasihi fitnah, cukup dengan kilatan pedang-pedang di atas kepala dia itu sebagai cobaan. Seseorang ketika berperang itu, walaupun berbeda-beda keadaan, di zaman kita mungkin menggunakan senjata api dan sebagainya, tidak ada mungkin memakai pedang. Di sini di zaman Nabi cukup kilatan pedang itu ketika dia takut di dalam peperangan itu, di atas kepala dia itu sebagai cobaan. Berat sekali itu waktu itu. Keadaan dalam keadaan apa? Seakan-akan mau meninggal. Jadi keadaan sangat takut. Maka cukup cobaan dia waktu itu ketika pedang itu di atas kepala-kepala dia, yakni pedang-pedang itu di atas kepala mereka ini, sebagai cobaan, untuk menggantikan cobaan yang ada di dalam alam kubur. Demikian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau, oleh Syaikhul Utsaimin, adabul qabr au na'imi, siksaan di alam kubur ataupun kenikmatannya. Hakun, itu adalah benar, sabitun bidohiril Quran, jelas dari Al-Quran. Demikian juga al-hadis, demikian juga ijma', di antaranya falaula idza balaghatil hukum, maka ketika sampai ruh itu di hulqum, tenggorokan, kerongkongan, wa antum hina idzin tandurun, dan kalian waktu itu melihat ruh itu. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Ummu Salamah, bahwa Nabi mengatakan inna ruh, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut itu, apabila keluar dari badan itu, taba'ahu al-basor, mata itu mengikuti. Jadi ketika ruh itu keluar, ya keluar, ya kan, maka dia itu apa? Mata itu mengikuti kemana keluarnya ruh itu. Demikian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita perhatikan, kadang matanya terbelalak. Karena matanya dia itu perhatikan kemana keluarnya ruh itu. Demikian perkataan Nabi SAW. Sungguhnya ruh itu apabila keluar, maka mata itu memperhatikan, mengikutinya. Kemudian juga ayat yang lain, fa'amma in kana minal muqarrabin farahu farahu wa raihan wa jannatun na'im. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau bahwa Nabi SAW dulu berlindung dari adab kubur. Demikian juga memerintahkan umatnya untuk berlindung dari siksaan kubur. Kemudian beliau sebutkan juga di sini bantahan terhadap orang-orang malahadah. Ini mulahidah, mulahidah ini orang-orang yang menolak Al-Quran, orang-orang kafir, menolak hadis Nabi SAW. Mereka mengingkari tentang siksaan kubur. Mereka mengatakan, kenapa mereka mengatakan siksaan kubur itu tidak ada? Demikian juga fitnah itu tidak ada. Mereka mengatakan, bi'annana lau nabasna al-qabr lawajadnahu kamahu. Mereka mengatakan kalau kita setelah menguburkan itu, kemudian kita bongkar lagi kuburan itu, kita dapati jasadnya sebagaimana asalnya, tidak berubah. Mana itu yang dikatakan dia itu kalau dalam keadaan diadab kemudian dipukul dengan palu yang besar, disempitkan badannya itu oleh bumi, tidak ada pengaruhnya. Ini alasan mereka. Kalau dibongkar kubur itu ternyata sebagaimana asalnya, tidak ada perubahan. Maka disebutkan di sini oleh beliau bantahan yang pertama adalah dalalatul kitab wa sunnah wa ijma. Ini sudah. Ini dalil Al-Qur'an, sunnah, ijma. Demikian juga kalau kita membaca Al-Qur'an itu. Sifat orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yani mereka itu beriman terhadap perkara-perkara yang ghaib, yang tidak mereka lihat. Sudah, itu namanya orang beriman. Kemudian kalau mereka tidak menerima, bantahan yang kedua adalah inna ahwalal akhirah la tuqas bi ahwali dunya. Yani keadaan-keadaan di akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan keadaan-keadaan dunia, tidak bisa disamakan. Ya kan? Tidak bisa. Falaisal adab awin na'im fil qabr kal mahsus di dunia. Tidaklah siksaan di kuburan demikian juga kenikmatan itu sesuatu yang dirasakan sebagaimana di dunia. Kemudian disebutkan juga di sini, apakah seseorang yang dia itu di dalam alam kubur siksaannya itu yang menerima itu badan saja atau ruh saja atau bagaimana? Jadi kalau seseorang itu umpamanya kita meyakini tentang adab kubur, kenikmatan dari alam kubur, dan dia nanti seperti seorang yang dia itu tidur ketika disebutkan ketika malam pengantin, atau misalnya aris seperti itu. Demikian juga nanti ditunjukkan pada diri dia itu kedudukan dia di surga itu bagi orang-orang yang soleh, didatangi oleh orang dalam keadaan yang wajahnya bagus, kemudian juga disebutkan harum dan sebagainya. Berbeda dengan orang-orang kafir, siksaan yang dialami orang-orang kafir disempitkan kuburannya itu. Sekarang permasalahannya, apakah dia itu dirasakan oleh badan saja, kan dia itu sudah berpisah tadi dengan badannya, atau rohnya atau bagaimana? Sebutkan di sini oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan di halaman 114 ini di syarah Lumatul I'tiqad. Madhabu salafil ummah, madhab dari ulama salaf wa imatiha, demikian juga imam-imamnya, ini ucapan Ibnu Taimiyah, pendapat salafus saleh, demikian juga imam-imam mereka, anal adab awin na'im, sungguhnya siksaan atau kenikmatan itu yahsulu liruhil mayit, menimpa ruhnya mayit. Ruh tadi yang kita sebutkan, yakni benda yang lembut tadi, yang bergerak tadi disebutkan oleh Ibnu Abil Is tadi, itu dirasakan oleh ruh. Demikian juga badani, demikian juga badan dia itu. Wa anna ruh tabqa ba'da mufaraqatil badan. Ruh itu masih tersisa setelah berpisah dengan badan. Munakamah, dalam keadaan mendapatkan nikmat atau muadzabah, atau mendapatkan siksaan. Jadi siksaan demikian juga kenikmatan itu menimpa apa? Menimpa badan juga. Ini badan demikian juga ruh. Dan sesungguhnya ruh setelah berpisah dengan badan itu mendapatkan kenikmatan juga dan mendapatkan siksaan. Wa annaha tattasilu bil badan. Sesungguhnya dia itu bersambung dengan badan lagi. Ahyanan, kadang-kadang. Wa yahsulu lahu ma'aha an-na'im awil adab. Maka timbul bersama dengan badan itu kenikmatan atau sisaan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Yang merasakan badan dia, demikian juga ruh dia merasakan. Kadang-kadang badan itu bercampur dengan ruh tadi. Jadi menunjukkan juga kadang-kadang berpisah. Kadang-kadang berpisah, ya enggak? Sebagaimana tadi disebutkan bahwa ruhnya itu bersama orang-orang mati saya itu bersama dengan burung-burung, ditombolok burung-burung itu yang hijau. Banyak itu dalam Al-Qur'an disebutkan tentang orang-orang yang mati syahid. Jadi dia apa? Ruhnya itu yang berjalan, ya kan? Juga disiksa dengan badan itu, disempitkan dia itu. Berarti kadang-kadang antara ruh dengan badan itu bersatu, kadang-kadang berpisah. Demikian. Demikian perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian juga disebutkan di sini tentang malaikat. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan di situ hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari apa dia itu diciptakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Aisyah tadi riwayat Muslim, khuliqatul malaikah min nur, diciptakan malaikat itu dari cahaya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan, demikian juga diciptakan jin. Disebutkan oleh para ulama kalimat-kalimat yang belakangnya itu adalah nun, ya seperti itu, ini jim dan nun, itu kebanyakannya dari perkara-perkara yang gaib. Demikian mereka mengatakan kalimat jan, jin, demikian juga jannah, ini perkara-perkara yang gaib. Mereka mengatakan seperti itu sebagiannya. Wa khuliqa al-jan min marijin nar, sesungguhnya diciptakan jin itu dari apa? Dari luapan api, dari api. Jadi jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, diciptakan Adam itu dari apa yang disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Sebenarnya melakukan banyak sekali. Perkataan waktu itu, perkataan syaitan mengatakan khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku ya Allah dari api dan engkau menciptakan dia itu dari tin, dari tanah. Jadi manusia Adam itu diciptakan dari tanah. Kemudian juga disebutkan jumlah para malaikat, disebutkan di dalam Usul Salasah, syarah yang ditulis oleh Syaikh Utsaimin, disebutkan al malaikah, karena kita masih berbicara di sini bahwa mencabut itu adalah malakul maut, dan malakul maut itu termasuk dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Al malaikah alamun ghaibi, malaikat itu adalah alam yang ghaib, tidak kita melihatnya. Kadang-kadang kita mampu kalau Allah mengizinkan untuk melihat malaikat. Dalilnya banyak. Bagaimana waktu itu malaikat Jibril, beliau berwujud dalam keadaan seorang manusia ketika mengajari para sahabat waktu itu tentang Islam, demikian juga rukun iman, demikian juga ihsan, tanda-tanda hari kiamat. Hadis ma'ruf itu, hadis Umar bin Khattab yang disebut oleh Imam Muslim. Dalam bentuk waktu itu malaikat Jibril seperti Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang punya wajah yang bagus. Demikian juga ini banyak waktu itu beliau mendatangi Nabi ketika disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari dan yang lainnya. Jadi itu alam gaib, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, bisa seorang untuk melihat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makhlukun, mereka itu makhluk, abidun lillah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak punya kekhususan untuk diibadahi. Kemudian disebutkan wahum adadun katsir, mereka para malaikat itu jumlahnya banyak. La yuhsihim illallah, tidak ada yang menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Fiqi Shatil Mi'raj, ketika disebutkan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu. Dan waktu itu beliau melakukan Isra, perjalanan malam, dari Mekah kemudian menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik. Jadi kisah waktu itu beliau dibawa naik bersama dengan malaikat Jibril. Disebutkan dalam potongan hadis itu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahul bait al-ma'mur. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan untuk beliau itu al-baitul al-ma'mur, baitul ma'mur, rumah yang makmur, yang ramai, yang diramaikan. Fis sama', ini baitul ma'mur demikian. Fis sama' di langit. Yusolli fihi, ini salat di situ di baitul ma'mur itu ketika beliau dinaikkan waktu itu. Beliau melihat waktu itu, perhatikan di situ sholat padanya itu kula yaum, setiap hari sab'una alf malak, 70 ribu malaikat. Setiap hari itu 70 ribu malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilahi, apabila sudah keluar tidak kembali lagi. Setiap hari mulai dari awal sampai nanti hari kiamat. Padahal satu malaikat saja, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu ketika beliau melihat malaikat Jibril dalam keadaan yang sebenarnya, karena pertama kali dalam bentuk seorang manusia, kemudian dibacakan surat yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu surat A'la. Bagaimana waktu itu ketika malaikat Jibril di pertemuan yang kedua, setelah pertemuan yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama rasa takut beliau, sampai khasyitu ala nafsi, beliau takut terhadap dirinya, yakni untuk gila dan sebagainya, takut terjadi sesuatu dan tidak mungkin. Waktu itu takut, kemudian tidak ada lagi wahyu. Dan Nabi menunggu waktu itu, disebutkan sampai 2 tahun. Kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya, sampai memenuhi ufuk waktu itu. Dalam keadaan malaikat Jibril duduk di atas kursi, memenuhi ufuk, itu satu malaikat saja. Kemudian turun ayat Al-Mudathir. Ya ayyul mudathir, kum fa'andir warabaka fakabir. Wahai orang yang berselimut, kum berdirilah, fa'andir, berdakwahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nubi'a, disebutkan dalam surah Salasah itu nubi'a, diangkat sebagai seorang nabi dari surat Al-A'la tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian wa ursila bil mudatsir, beliau diutus, ditunjuk sebagai seorang rasul, bahkan sebagai orang yang paling mulia dari para nabi dan para rasul, bil mudatsir, dengan surat Al-Mudatsir tadi. Qum fa'andzir, berdirilah dan berilah nadharah, peringatan, berdakwah. Ini malaikat satu saja tadi, malaikat Jibril besarnya seperti itu. Bagaimana di sini? Dalam keadaan 70 ribu malaikat setiap hari, apabila mereka keluar tidak kembali lagi. Lam ya'udu ilahi akhir ma'alaihim, tidak kembali lagi. Akhir ma'alaihim, tidak kembali lagi, menunjukkan banyak jumlah mereka ini. Kemudian beliau menyebutkan di antara keimanan kepada malaikat adalah beriman tentang wujud mereka, adanya mereka, demikian juga tugas-tugas mereka, demikian juga nama-nama mereka. Ini pembahasan kita tentang keimanan kita terhadap malaikat maut yang mencabut ruh-ruhnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan tentang masalah ruh. Mereka para ulama membagi di situ ada 3. Jadi kadang kita mengetahui di situ ada nafsu mutmainnah, demikian juga nafsu lawamah, demikian juga ammarah. Disebutkan di halaman 610 di sini oleh Ibnu Abil Is. Waqad waqa'a fi kalami katsirin minan nas anna libni Adam salasa anfus, untuk manusia itu mempunyai 2 jiwa, 2 ruh. Mutmainnah wa lawamah wa ammarah. Ini 3. Karena di Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhan ayyatuhan nafsul mutmainnah, surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir kisah yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq waktu itu. Jadi sebagian masyayikh hadis ini, waktu itu Abu Bakar As-Siddiq ketika turun ayat ini, yakni bahwa orang-orang yang beriman itu nanti akan diucapkan di sini, ya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kepada surgaku. Maka beliau mengatakan alangkah indah ya Rasulullah, apabila seorang ketika meninggal kemudian mendapati ucapan ini, maka Nabi mengatakan innahu sadqalu laka hadza. Jadi Nabi berkata kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, sesungguhnya kalimat ini akan diucapkan kepada engkau ketika kamu meninggal. Ini ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini nafsu al-mutmainnah. Kemudian ada lagi di surat Al-Qiyamah, wala uksimu bin nafsi lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa lawamah. Apa ini lawamah yang disebutkan? Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 53 disebutkan, innam nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu, ruh itu, memerintahkan kepada kejelekan. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau, mendudukkannya watahkik, dan yang benar setelah diteliti, annaha nafsun wahidah, itu jiwa satu. Masing-masing dari jiwa kita ini bisa masuk kepada salah satu dari jenis tiga ini. Tidak berarti di situ ada tiga jiwa, tidak. Tetapi itu jiwa yang satu. Laha sifat, tapi mempunyai sifat-sifat. Setiap kita mungkin untuk jiwanya itu masuk kepada salah satu dari tiga ini. Bagaimana urutannya disebutkan di sini? Fahya amaratun bisu, jiwa yang dia itu jelek, pertama memerintahkan kepada kejelekan. Inilah makna amaratun bisu. Jadi di sini didudukan ruh itu ada ruh mutmainnah, ada lawamah, ada amarah. Yang pertama adalah amarah ini, yakni amaratun bisu, memerintahkan kepada kejelekan. Sebutkan ada mengusul iman karena tidak ada keimanan waktu itu. Fa idza aradaha al iman. Jadi pertama jiwa itu amarah, apa itu amarah? Memerintahkan, memerintahkan yang jelek. Ini jiwa yang pertama adalah jiwa yang dia itu memerintahkan pada yang jelek. Apabila tidak ada keimanan pada diri dia itu, maka jiwa dia itu adalah jiwa yang jelek. Memerintahkan apa yang jelek. Sebagaimana waktu itu disebutkan dalam surat Yusuf. Ketika kejadian waktu itu Nabi Yusuf diajak oleh perempuan-perempuan itu, pertama oleh Imra'atu Aziz, kemudian oleh orang-orang yang perempuan-perempuan yang datang ke rumah dia itu juga. Kemudian sebutkan kalimat ini, inna nafsa la'amaratun bisu, sungguhnya jiwa itu sungguh mendorong kepada kejelekan. Yaitu bagaimana jiwa yang amaratun bisu ini ketika dia itu tidak ada keimanan atau kurang imannya, memerintahkan kepada jelek. Itu jiwa yang demikian. Faida aradaha al-iman, apabila melawannya itu iman, syarat lawamah, maka dia menjadi tercela. Maksudnya tafa'lu dzam tsumma talumu sahibuha. Maknanya lawamah, yakni mencela, dalam artian apa? Kalau ada keimanan maka dilawan. Dilawan perintah jelek ini, dilawan. Karena ketika dia terjatuh kepada dosa, maka dia mencela diri dia. Ini lawam, lawam dari laum, yakni mencela. Jadi jiwa lawamah, wala uksimu bin nafsi lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang mencela, maksudnya waktu itu dari perintah jelek tadi kemudian dilawan dengan keimanan, kemudian dia terjatuh kepada dosa, maka jiwa dia itu adalah jiwa yang mencela, mencela diri dia itu. Jadi demikian mana lawamah. Kalau tadi amaratu bisu, yakni asalnya kalau tidak ada keimanan memerintahkan kepada kejelekan. Kalau kemudian ada keimanan dilawan, kalau terjatuh kepada kemaksiatan, berarti dia itu jiwanya tercela, mencela perbuatan dia itu. Wa talamu bainal fi'l wa tark. Demikian juga dia mencela dari perbuatan dia itu dan itu kemudian meninggalkan. Kemudian keadaan yang paling bagus, fa idza qawiyal iman, apabila ternyata jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan ini imannya lebih kuat, syarat mutmainnah, maka menjadi jiwa yang tenang. Jadi demikian urutannya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di sini katakan sahih, disebutkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyatuhu fa huwa mu'min. Barang siapa kebaikan dia itu membuat senang dia dan membuat sedih dia itu kemaksiatan itu, itulah orang yang mukmin. Berarti apa itu? Seorang yang imannya masih bagus. Imannya yang masih bagus ketika jiwanya itu mendorong kepada kejelekan, kemudian dilawan, maka ini seorang mukmin. Inilah yakni nafsu mutmainnah. Demikian belum menyebutkan tentang permasalahan ini. Kemudian kita baca sedikit. Qauluhu disebutkan di situ di matan Aqidah Tahawiyah setelah menyelesaikan tentang pembahasan tadi tentang malaikat maut yang mencabut ruh-ruh orang-orang yang beriman, demikian juga orang-orang kafir demikian juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berkata beliau rahimallahu taala, wa bi adabil qabri, dan kita beriman terhadap siksaan alam kubur, alam barzah. Barzah itu awalnya alam yang membatasi kita, membatasi hidup kita dengan kematian. Jadi kalau kemudian kita dicabut, maka kita akan masuki alam barzah. Masuk kita. Sudah keluar dari alam kehidupan ini. Kita beriman tentang adab kubur ini tadi. Liman kana lahu ahlan, bagi orang yang memang berhak ahlinya. Dan liman kana lahu ahlan, bagi orang yang memang ahlinya, memang pantas untuk kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para ulama mengatakan bahwa siksaan kubur itu termasuk dari mulakhisat al-adab, yang meringankan, yukhafif, meringankan siksaan juga. Di antara hal-hal yang bisa meringankan dosa-dosa kita itu seperti apa? Kita menuju ke masjid, dihapus kesalahannya, demikian juga musibah, demikian juga kesabaran dan sebagainya. Di antara yang lain adalah siksaan yang dalam alam kubur itu. Siksaan dalam alam kubur itu termasuk juga. Bagi orang yang beriman itu mengurangi adab dia. Walaupun kita tidak boleh untuk kemudian meminta untuk disegerakan siksaan itu. Sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim waktu itu. Kemudian ketika beliau membimbingkan sahabat yang waktu itu sampai badannya seperti burung, saking kurusnya. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, ternyata dia itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar ditepatkan siksaannya itu di dunia dengan harapan nanti ketika di akhirat itu tidak mendapat siksaan. Kemudian Nabi SAW membimbingkan doa itu. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan untuk kemudian dengan alasan supaya tidak tersiksa nanti, kemudian supaya disegerakan siksaan di dunia, tidak mungkin, tidak mampu. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat ini sampai menjadi badannya itu kurus. Kemudian Nabi membimbingkan doa tadi. Memang adab kubur itu termasuk hal-hal yang bisa mengurangi siksaan hamba tersebut nanti di akhirat. Ini setelah wukuf ini di padang mahsyar, kemudian juga nanti melewati shirath dan sebagainya. Menjadi lebih ringan memang siksaan itu bagi seorang yang mukmin. Jadi kita beriman terhadap adab kubur bagi orang yang pantas mendapatkannya. Wa su'al mungkar wa nakir. Demikian juga pertanyaan mungkar nakir tadi kita sebutkan. Fi qabrihi, di kuburan dia. An rabbihi wa dinihi wa nabihi, tentang Rabb dia. Demikian juga agama dia, demikian juga nabinya. Dari hadis ini, hadis Bara' bin Azib, semoga dari Ibn Abil Izz di sini, wa anil Bara' bin Azib, hadis yang panjang. Radhiyallahu anhu, Bara' bin Azib. Radhiyallahu anhu, sebutkan dari Imam Ahmad, demikian juga Abu Daud, Imam Nasa'i dan sebagainya. Pertanyaan tiga perkara ini tentang siapa Rabbnya, demikian juga siapa nabinya, demikian juga agamanya ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dijadikan buku apa? Al-Usul As-Salasah. Yani usul salasah, tiga pokok landasan itu adalah membicarakan tentang masalah ini. Ini pertama adalah ma'rifatu rabbihi, demikian juga ma'rifatu dinil Islam bil adillah, demikian juga ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah beliau dari hadis ini tadi wallahu alam membuat buku Usul As-Salasah, buku yang sangat bagus itu. Ya ini mereka itu akan nanti akan ditanya oleh mungkar dan nakir, dua malaikat ini di kuburnya, tentang Rabbnya, agamanya, demikian juga nabinya. Alama ja'at bihil akhbar, atas apa yang datang padanya khabar-khabar, hadis-hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ani sahabah ridwanullah alaihim, demikian juga para sahabat yang Allah SWT memberikan keriduan kepada mereka. Apa yang datang dari Nabi, demikian juga dari para sahabat, yakni hal-hal yang berkaitan dengan masalah gaib. Mereka para ulama menjelaskan bahwa hadis-hadis yang mauquf, hadis-hadis yang dia itu berhenti, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ucapan para sahabat. Kalau dia itu berkaitan dengan masalah gaib, berkaitan dengan masalah yang tidak mungkin akal masuk padanya, maka hukumnya hukum rafa', yakni itu adalah seakan-akan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah. Oleh karena itu wallahu alam di sini beliau memasukkan di sini apa yang datang padanya Nabi, demikian juga apa yang datang padanya dari para sahabat. Jadi dari perkara-perkara ucapan mereka para sahabat yang itu adalah tidak mungkin. Tidak mungkin dari akal pikiran mereka. Perkara yang gaib, demikian juga mereka kemungkinan tidak mengambil dari Israiliyat, ucapan-ucapan orang-orang Yahudi. maka hukumnya itu adalah seakan-akan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mereka mencontohkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa kursi itu adalah maudhi' qadamai Rahman. Yani itu adalah tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Sebagian pembicaraan tentang masalah itu. Itu ucapan Abdullah bin Abbas, tidak mungkin di situ apa? Dari akal pikiran beliau. Oleh karena itu mereka mengatakan ini adalah seakan-akan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah demikian mereka menganggap itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu permasalahan ini baik yang datang dari Nabi atau yang datang dari para sahabat, maka kita mengambilnya. Kemudian nanti akan dibahas setelah itu wal qabr raudatun min riyadil jannah. Allah musta'an. Kuburan itu adalah mungkin adalah kebun dari kebun-kebunnya surga. Au khufratun min khufari niran, atau itu adalah kubangan dari galian-galian api neraka. Mungkin itu adalah kuburan itu mungkin bagi seorang itu menjadi kebun dari kebun-kebunnya surga, atau di situ adalah lubang dari lubang-lubangnya api neraka. Baik, di sini insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.